Saya mengalami penurunan kondisi keimanan. Dulu menjaga diri dari perkara yang haram dan sekarang jatuh kepada kemaksiatan. Apakah solusi terhadap perkara ini, Ustaz? Solusinya taubat. Segera bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jangan menundanya. Dan untuk membantu solusi ini, dengarkan kajian bab taubah yang kemarin, dari awalnya sampai akhirnya. Mudah-mudahan Allah bantu dan Allah mudahkan engkau untuk bertaubat. Dan kita semua berharap agar kita semua bisa segera bertaubat dari dosa-dosa kita, dari kesalahan-kesalahan kita, karena hampir semua kita memiliki kesalahan dan kealpaan. Wallahu ta'ala alam.